Sayang, kau kemana? Kasihku di mana? Apakah engkau tiada merasa? Aku mencari-carimu, sayangku menghilang pergi tanpa pesan, membuat hidupku sengsara. Walau mataku nun jauh memandang, tapi nyawaku bagai dalam keranda. Hidup rasa segan, mati pun tak mau. Bila ingat buruk nasibku, sayangku kemana, kasihku di mana? daripada aku selalu kau dustai dengan cinta suci yang tak pernah ada. Aku pun tak mau mati karenamu. Terangnya siang bagiku gerhana, sunyinya malam serasa menyiksa. Sayangku menghilang pergi tanpa pesan, membuat hidupku sengsara.